Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidini laumidin. Pemirsa pendengar serta para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu al-fiqhul muyassar, ya, yaitu ringkasan tentang pembahasan fikih, ya, fikih-fikih yang berkenaan berbagai hukum ibadat maupun hukum-hukum yang lainnya. Alhamdulillah, ini adalah pembahasan yang sudah yang ketujuh atau yang kedelapan, ya. Pembahasan kita yaitu selesai kita membahas kitab ut-thaharah, sekarang masuk kepada kitab ut-shalah. Kitab ut-shalah ini terdiri dari berbagai bab, dan bab yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yaitu mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu salat. Ya, sebelumnya kita telah membahas tentang yaitu al-adzan wal iqamah. Azan dan iqamah, pengertian hukumnya serta bagaimana lafadznya dan berbagai sunnah-sunnah, syarat-syarat dari berbagai ada serta syarat dan sunnah-sunnah dari azan dan iqamah tersebut telah kita bahas pada pertemuan kita yang berlalu. Baik para ikhwan dan rahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang waktu-waktu salat, ya, di mana sebagian kita kadang-kadang ragu-ragu dalam untuk apa namanya, atau belum mengetahui secara detail tentang waktu mulainya waktu salat zuhur, umpamanya kapan berakhirnya, demikian pula waktu salat asar kapan berakhirnya, maghrib, isya, dan salat subuh. Karena salah satu syarat sahnya salat itu adalah tepat waktu atau pada waktunya, ya. Maka oleh sebab itu kewajiban setiap muslim mengetahui permasalahan ini. Apalagi bagi orang tua, ya, sangat penting untuk dipelajari agar dapat juga menjelaskan kepada anak-anak mereka. Baik. Salat yang diwajibkan adalah 5 waktu dalam sehari dan semalam, itu tidak ada keraguan, ya. Dan tidak ada perselisihan, perbedaan pendapat dalam hal ini, yaitu sholat wajib itu ada 5 waktu dalam sehari dan semalam. Kemudian setiap waktu sholat itu memiliki waktu yang ditentukan, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh lewat, juga tidak boleh maju, tidak boleh mundur lebih-lebih dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pelaksanaan setiap sholat tersebut. Ada satu pelajaran penting dari mengenal waktu-waktu sholat ini adalah bahwa agama ini dasarnya adalah, yang pertama adalah berpatokan kepada dalil dan wahyu, bukan semau-maunya kita. Karena agama ini telah mengatur berbagai ritualnya, waktunya, kefianya, atau bagaimana pelaksanaannya, tata caranya. Nah, itu tidak boleh dilanggar. Tidak mau-mau seenaknya, ya, kita mau menjamak, mengqasar, ataupun menetapkan waktu salat. Ini salah satu hal menunjukkan bahwa dasar di agama ini adalah kembali kepada ketentuan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menunjukkan bahwa agama kita itu adalah agama yang memiliki aturan yang jelas, ya, tidak asal. Ya, dan ini juga tentu akan menginspirasi kehidupan seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya dia juga memiliki, ya, pembagian waktu yang jelas dalam hidupnya, ya, memiliki aturan-aturan dalam hidupnya. Ada orang yang hidup serampangan saja, makan tidak teratur, mandi tidak teratur, ataupun istirahat tidak teratur. Nah, dari ini adalah menunjukkan bagaimana Allah saja untuk mewajibkan haknya kepada makhluknya, yaitu ibadah ini, ya, itu ada ketentuan-ketentuan waktunya. Kemudian faedah lain adalah dari ketentuan waktu sholat ini juga menginspirasi bahwa kita tentang kedisiplinan melaksanakan sebuah ibadah. Tentu akan berpengaruh kepada seseorang dalam pekerjaannya, ya, dalam urusan tugas-tugasnya umpamanya. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang ada waktu-waktu terbatas, ya, dan demikian pula hendaknya kewajiban-kewajiban kita yang lainnya yang berhubungan dengan kewajiban yang dalam tugas pekerjaan kita maupun urusan keluarga, urusan kerabat, ada hal-hal perjanjian-perjanjian yang sudah ditentukan. Maka seorang muslim mestinya berdisiplin diri. Jadi di dalam pelajaran mengenal waktu-waktu sholat ini juga terdapat inspirasi bagi kita tentang bahwa seorang muslim itu adalah orang yang disiplin. Karena kalau antum sholat zuhur pada waktu sholat asar sudah tidak diterima lagi. Ini menunjukkan seorang muslim itu adalah tepat dalam melaksanakan segala aturan yang telah ditentukan oleh agama ini. Ya, tentu seorang muslim ya diatur dalam hidupnya semikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka adalah orang-orang yang berdisiplin di dalam melakukan aktivitas-aktivitas mereka. Nah, ini satu pelajaran penting sebetulnya. Jadi seorang muslim itu hidupnya sangat teratur. Ya, mulai dari istirahatnya, bagaimana tidurnya. Pokoknya semua diatur dalam agama kita ini. Ini salah satu menunjukkan tentang bahwa agama Islam ini adalah agama ya yang sempurna, ya, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa agama ini bukan hasil pemikiran dari manusia tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang disebut dengan dalail nubuwwah, salah satu bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah di mana ajarannya sangat ya apa namanya teliti, detail, teratur, disiplin dan seterusnya. Ini menunjukkan bukan urusan buatan apa namanya rekayasa-rekayasa percobaan-percobaan bukan, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan betapa seorang muslim di dalam beragamanya saja disiplin, ya, bukan asal mau-maunya. Nah, oleh sebab itu seorang muslim di dalam beribadah mesti mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, bukan semau-maunya kita. Ya, ini salah satu pelajaran dari mengambil faedah inspirasi dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kegiatan ibadah kita ini. Puasa Ramadan ada ketentuannya. Bagaimana menentukan masuk bulan Ramadan, bagaimana menentukan akhir bulan Ramadan? Ya kan? Kemudian puasa dalam sehari ada ketentuannya sampai jam berapa kita berpuasa, sejak kapan kita berpuasa. Haji demikian pula ada ketentuan tuh mana miqatnya, ya berapa kali tawafnya, sa'i, subhanallah, sempurna semua. Tidak asal-asalan. Nah, oleh sebab itu sebagian ulama menyebutkan indikasi salah satu bid'ah itu adalah ketika sebuah ibadah tadi modelnya berbeda-beda. Tidak ada ukuran standar waktu ataupun terlaksana sebuah ibadah tadi. Ya, apa saja ritual itu jelas. Maka kalau kita lihat amalan-amalan bid'ah itu, kan itu bermacam-macam, semau-maunya pengikutnya. Ada yang dalam acara-acara nyanyiannya, ada ditambah jaipongan, ada macam-macam kan? Karena memang tidak ada ukuran standar dari agama sehingga dia buat-buat dengan cara pola-pola seenaknya saja. Nah, itu indikasi salah satu ibadah-ibadah yang tidak berdasarkan kepada dalil dan itu adalah merupakan rekayasa perbuatan pelaku sendiri. Ya, dan ini salah satu mendeteksi bid'ah itu di begitu. Ya, antum akan mendapatkan variasi yang begitu luar biasa dari ibadah-ibadah bid'ah itu. Ya, ada yang joget, ada yang goyang, ada yang macam-macam ya kan tuh. Dari pola berzikir aja antum lihat, ada yang berzikirnya goyang-goyang saat berdiri, ada yang saat duduk, ada juga bermacam-macam lah yang dibaca-baca. Ya, tidak ada ketentuan yang jelas. Nah, masing-masing memiliki variasi-variasi. Nah, ini menunjukkan bahwa menyelisih agama ini. Agama kita adalah agama yang teratur. Tidak menuntut kita beribadah 24 jam juga tidak. Ada waktu-waktu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kedisiplinan kita dalam melaksanakan ibadah akan berpengaruh ke disiplin kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dan juga tugas-tugas kita. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan innassalata kanat 'alal mu'min kitaban mauquta. Innassalata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu diwajibkan atas orang beriman itu ada ketentuan waktu. Ya, ketentuan waktu. yaitu diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, maka tidaklah sah sholat sebelum masuk waktunya ataupun sholat di luar waktunya. Nah, dasar dari waktu-waktu sholat ini adalah setelah Rasulullah SAW Isra Mi'rajnya, kemudian Jibril datang selama 2 hari. Di hari yang pertama Jibril sholat bersama Rasulullah di awal waktu, di hari kedua Rasulullah SAW diwajak sholat di Jibril di akhir waktu. Lalu jelaskan oleh Jibril bahwa waktu-waktu sholat adalah antara-antara ini. Nah, hadisnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW waqata dzuhur idza zalatish syams. Nah, sekarang waktu zuhur. Waktu zuhur yaitu apabila matahari telah tergelincir ke barat. Ya, tergelincir tidak lagi di pas berdiri di atap puncak kepala kita gitu kan. Tapi sudah bergeser ke arah barat. Itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, wa kana dhillur rajul katulihi malam yahdhurul 'ashr. Nah, rentang waktunya itu adalah sampai nanti bayang-bayang sebuah benda jika ditaruh berdiri sama panjangnya dengan benda itu ke arah timur, kan matahari sudah condong ke barat. Jadi oleh matahari dari sini berarti bayang-bayang di sini. Nah, panjang benda ini apabila sama dengan bayang-bayang, habis sudah waktu zuhur. Ya, kenapa pakai hal demikian? Karena ini adalah cara yang termudah diketahui oleh orang yang tidak berpendidikan sama sekali pun. Ya, jadi, nah, ini sangat mudah. Jadi juga kita lihat waktu-waktu ibadah ini tidak mutlak juga digantungkan kepada bulan, tapi juga ada matahari kan tuh. Seperti waktu sholat ini itu diambil berdasarkan matahari lebih banyak. Oh, kalau waktu sholat berpedoman kepada matahari, karena umpamanya habisnya waktu fajar setelah terbit matahari dan seterusnya. Baik, jadi apabila bayang-bayang sebuah benda telah sama dengan panjang benda itu ke arah timur, ketika matahari ini condong ke barat, karena mau terbenam ke barat. Nah, berarti sudah habis waktu zuhur, dan setelah habis waktu zuhur masuklah waktu asar. Waktu asar malam isfir syams. Nah, setelah habis waktu zuhur tadi masuk waktu asar. Kapan masuk waktu asar? Apabila bayang-bayang sebuah benda sama dengan panjang bendanya arah ke timur tadi dari cahaya matahari yang datang dari barat. Masuk waktu asar, lalu sampai berakhir waktu asar adalah apabila yaitu sudah matahari yang terbenam merah, ya, atau terbenamnya matahari, ya. Waktu asr malam yusfiru syams. Jadi waktu asar itu sebelum matahari terbenam merah. Jadi itu waktu asar. Ya. Itu adalah waktu asar. Nah, setelah itu habis waktu asar. Waktu maghrib terbenamnya matahari berarti masuk waktu maghrib. Kemudian kapan habis waktu maghrib? Nah, malam tayyib asy-syafaq al-ahmar. Jadi ada syafaq namanya, cahaya yang terang setelah terbenamnya matahari, kan masih ada garis-garis merah di langit. Apabila itu sudah hilang, cahaya merah-merah di langit gitu, maka habislah waktu maghrib. Masuklah waktu isya. Nah, waktu isya ini sampai sepertengah malam. Ila nisfil lail awsat. Pertengahan malam. Ya, pertengahan malam. Kemudian, dan waktu subuh, yaitu dari terbit fajar sampai, ya, terbitnya matahari. Terbit fajar, masuk waktu subuh, kemudian terbit matahari habis waktu subuh. Baik. Jadi dari terbit matahari sampai tergelincir matahari tidak ada sholat wajib di sana. Ada sholat sunnah, sholat duha umpamanya. Baik. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa waktu isya itu sampai setengah malam? Para ulama menyebutkan bahwa waktu isya itu ada waktu ikhtiar, ada waktu ihtirar. Bagi orang yang tidak bisa melaksanakan mudarat dalam keadaan darurat, maka dia beri waktu setelah tengah malam sampai terbitnya fajar. Itu waktu iktirar bagi waktu isya. Jadi salat zuhur itu mulai waktunya setelah tergelincir matahari, setelah condong matahari ke arah barat, ya. Kemudian ya dari apa namanya lorong langit gitu. Kemudian membentang waktunya sampai bayang-bayang segala suatu benda sama panjangnya, ya, dengan benda itu sendiri. Kemudian wa yustahabu ta'jiluha, ya, yustahabu ta'jiluha fi awal waqtiha, tapi salat itu lebih diutamakan di awal waktu. illa idza ishtadda al-har. Nah, salat zuhur itu utamanya di awal waktu kecuali terjadi panas. Matahari cuaca sangat panas sekali, apalagi di daerah-daerah yang memang di sana mereka memiliki bukan tropis seperti daerah Arab, Afrika di sana, ya, jazirah Arab itu mereka ada musim panas. Nah, saat panas paling kencang gitu boleh, ya, yustahabu ta'khiruha ila ibrad. Boleh agak sedikit diundurkan sampai udara agak mulai tidak terlalu panas lagi. Baik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah. Apabila panas terik kencang sekali, ya, maka dinginkan, artinya akhirkan salat. Fa'abridu bis-shalah, dinginkan dengan salat, maksudnya tunggu sebentar dulu baru salat agar lebih agak dingin sedikit, tidak terlalu panas. Itu maksudnya. Fa inna shaddatal harri min fahil jahannam. Karena panas yang begitu terik sekali, yang begitu kencang sekali itu, kata Rasulullah SAW, adalah bagian dari apa namanya hawa panasnya neraka jahannam. Fahi jahannam, jadi apa namanya uap panasnya neraka jahannam. Berarti neraka jahannam itu sudah ada. Maka di antar dalil Ahlus Sunnah menyebutkan bahwa neraka dan surga itu telah diciptakan Allah adalah karena Rasul mengatakan panas yang begitu begitu keras dirasakan itu adalah bagian daripada bentuk apa uapan panas dari neraka jahanam. Dan salat asar mulai waktunya adalah setelah selesai waktu zuhur tadi, yaitu ay min sayrurati dhilli kulli syai'in mithlah, ya, sayrurati dhilli kulli syai'in, ya, mithluhu. Jadi apabila bayang-bayang suatu benda sama dengan panjangnya, maka berarti waktu zuhur habis, maka masuklah waktu asar. Dan akhir waktu asar itu adalah terbenamnya matahari. Nah, terbenam matahari ay inda akhir isfirar, itu setelah akhir warna kekuning-kuningan yang saat matahari mau terbenam itu. Dan juga dianjurkan untuk salat asar di awal waktunya, ya. Dan salat asar ini yang disebut dengan salatul usta, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, hafidhu ala salawati wa salatul usta. Ya, hafidhu ala salawati wa salatul usta. Jagalah oleh salat-salat, ya. Hendaklah kalian menjaga salat-salat, ya, yang lima waktu dan salat usta. Salat usta itu adalah itu sebut salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh khusyuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menjaga salat-salat tersebut. Terutama salat asar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fata salatul asr fa ka'anna mawtira ahluhu wa maluhu." Orang yang ketinggalan salat asar seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Itu musibah yang dialami seseorang yang terlambat salat asar atau meninggalkan salat asar. Dan juga dalam sabda beliau yang lain, "Man taraka salatul asr faqad habita 'amaluhu." Orang yang meninggalkan salat asar hapus amalannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditekankan salat asar, ya? Apa hikmahnya? Karena memang salat asar adalah waktu yang kadang-kadang manusia tersibukkan atau letih dari saat beraktivitas dari pagi hari. Baik. Apalagi orang-orang yang hidup di kota besar, ya, kadang-kadang bekerja sampai waktu asar, letih, ya, kadang-kadang ada rasa-rasa malas. Sehingga itu ditekankan untuk menjaga salat asar tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat waktu salat maghrib dari terbenamnya matahari sampai hilangnya, yaitu asy-syafaq, warna kemerah-merahan yang ada di langit, ya. Al-humratu allati takunu min ghurubi syams. Itu ada setelah benam matahari, nanti di langit itu ada warna-warna kemerah-merahan. Nah, sampai hilang itu. Ya. Nah. Kalau sudah hilang berarti waktu maghrib sudah habis, ya. Jadi ila maghrib syafaqil ahmar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, waktu salatil maghrib malam taghib syafaq. Yaitu salat maghrib itu akan masih ada waktunya sebelum terbenam hilangnya cahaya merah yang ada di langit. Wa yusannu ta'jiluha fi awal waqtiha, dan juga dianjurkan untuk salat maghrib di awal waktunya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan malam yuakhirul maghriba hatta tastabiqan nujum. Selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai apa terbitnya bintang-bintang. Nah, itu menunjukkan bagaimana motivasi Rasulullah SAW untuk maghrib lebih dipercepat. Namun ada juga, berarti juga ada sebagian ormas malah tidak memberikan kesempatan setelah azan orang untuk sholat sunnah dua rakaat. Karena sholat sunnah setelah azan maghrib itu ada, ya. Berdasarkan saudara Rasulullah SAW, sallu qabla maka sallu qabla maka berkata ini tiga kali diulangi Rasulullah SAW, liman sya'ah, bagi siapa yang ingin, kata Rasulullah SAW. Jadi tetap diberi kesempatan. Baik, ada hanya batas setelah azan, ada sedikit waktu hanya sekedar untuk sholat dua rakaat saja. Baik, kemudian ya, illa lailatul muzdalifah, kecuali malam muzdalifah bagi orang berhaji, ya, orang berihram dengan haji, maka mereka mentakhirkan sholat maghribnya sampai mereka menjamak salat isya di jamak takhir di Muzdalifah setelah mereka keluar dari Arafah. Baik. Adapun salat isya, maka waktunya dimulai setelah hilangnya tadi cahaya merah di langit setelah terbenam matahari itu sampai setengah pertengahan malam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, waktu salatul isya ila nisfil lailil awsat, bahwa waktu salat isya itu adalah sampai sepertengah malam, pertengahan, ya. Wa istabu ta'khiruha ila akhir waqt, dan boleh dimundurkan waktu isya sedikit, ya, waktu yang dipilihan masa sebelum setengah sampai setengah malam itu, malam takum masyakkatan, selama tidak memberatkan, menyulitkan. Nah, maka dalam sunnahnya Rasulullah SAW, jika Rasulullah SAW melihat para sahabat setelah azan isya telah banyak hadir, maka Rasulullah SAW langsung salat isya, tidak memundurkannya, karena akan membuat kaum muslimin yang hadir menunggu salat terlalu lama. Tapi bila terlambat, Rasulullah melihat juga mengakhirkan, ya. Jadi melihat kekondisian masyarakat. Nah. Kemudian yukrahun naum qablaha, dan hukum tidur, dan makruh hukumnya tidur sebelum salat isya, dan juga berbicara bercengkrama setelah salat isya kecuali li ghairi maslih, tanpa ada hal yang positif dilakukan. Jadi sekadar hanya kungkau-kungkau, duduk-duduk, cerita-cerita habis syak, enggak boleh. Kecuali berbicara ilmu atau urusan dunianya, mengurus dunianya, atau bicara dengan keluarganya. Berdasarkan hadis Abi Barza radhiyallahu anhu. Nah, kadang-kadang kita malah habis isyak, kadang-kadang sampai jam 12 malam santai nonton TV, ya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan makruh salat sebelum salat, tidur sebelum salat isya, dan juga berbicara membuang waktu setelah salat isya. Kenapa demikian? Agar umat beliau cepat istirahat dan juga bisa qiyamul lail dan juga beristirahat dengan penuh, sehingga ketika salat fajar juga tidak terlambat, dan juga lebih dimotivasi agar mereka bisa untuk qiyamul lail atau salat tahajud. Dari hadis Abi Barzah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW kana yakrahun nauma qabla al-isya, bahwa Rasulullah SAW, ya, tidak suka tidur sebelum isya, wal haditha ba'daha, dan juga bercerita-cerita cengkerama setelah salat isya. Baik, ini perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang malah begadang untuk perkara-perkara yang tidak ada pentingnya, ya, hanya sekedar mengikuti berita-berita di medsos, ya, sekedar bolak-balik berbagai info-info di medsos, ini membuang waktu. Adapun waktu salat fajar adalah semenjak terbit fajar yang kedua. Ini fajar itu ada dua, fajar kadhib bahasa kitanya, ada fajar shadiq. Ya, fajar shadiq ini yang maksud sampai terbitnya matahari. Itu adalah jangka waktu salat fajar atau salat subuh. Ya, dan dianjurkan untuk lebih cepat salat apabila telah terbit fajar. Baik. Nah, inilah waktu-waktu yang disyariatkan untuk melaksanakan salat wajib yang lima waktu. Ya, maka diwajibkan atas setiap muslim untuk at-taqayyud bidzalika, untuk mematuhi, ya, mengikuti ketentuan-ketentuan waktu tersebut. Ya, karena bila salat sebelum masuk waktu, kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin di berbagai daerah, itu daerah yang pamannya ada bacaan-bacaan atau nyanyian-nyanyian sebelum azan, khususnya kadang-kadang sebelum sholat subuh. Ini bahkan sebagian masyarakat memberikan informasi kepada kita bahwa kadang-kadang baru masih dalam istilahnya belum azan, cuma masih apa namanya itu ada semacam panggilan-panggilan, nyanyian ataupun apalah istilahnya ya, bahasanya sebelum azan itu kadang-kadang ada baca-bacaan, sebagian mereka sudah sholat fajar. Nah ini enggak benar, sebelum sholat masuk waktu ya. Baik, jadi oleh sebab itu wal muhafadzah 'alaiha fi waqtiha, wajib menjaga salat itu tepat pada waktunya ya, jangan sampai melalai-lalaikan ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mentakhirkan waktu salat tanpa ada alasan yang membuatnya mengundur-undurkan waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wailah bagi orang yang salat, orang-orang yang lalai terhadap salat mereka. Ya. Nah, mereka dari salat mereka lalai, sahun. Kelalaian dalam salat ini disebutkan pada antaranya adalah kelalaian dalam masalah waktu. Imma kelalaian dalam mengenal waktu-waktu salat, kemudian bisa salat sebelum waktunya atau salat di luar waktu. Ini termasuk kelalaian. Ya, maka walaupun dia sholat tetapi nakawil bagi dia. Kenapa? Karena lalai dalam memperhatikan waktunya atau hal-hal yang lainnya, tidak khusyuk dalam sholatnya, lalai saat sholat dalam memperhatikan bacaannya atau lalai dalam memperhatikan wajib hal-hal rukun sholatnya dan wajib-wajib hal-hal diwajibkan dalam sholatnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah diantara bentuk kelalaian dalam sholat, tidak kelalaian dalam memperhatikan waktu sholat. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yaqauna ghayya. Ya, datanglah generasi setelah mereka yang mereka melalaikan salat dan mengikuti syahwatnya, sungguh mereka akan dimasuk ke dalam neraka yang azab yang sangat keras. Ya, ghayya, azab yang al-ghay, al-azab asy-syadid. Azab yang sangat keras, al-mudha'af. Ya, yang berlipat-lipat. Nah, jadi di antara melalaikan salat itu adalah melalaikan tentang melaksanakan salat pada waktunya. Baik. Melaksanakan salat pada waktunya adalah di antara perkara yang sangat diwajibkan ya dalam agama ini dan merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah perkara-perkara yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, wa afdaluha dan paling utama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul a'mali habbu ila Allah?" Apakah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Melaksanakan salat tepat pada waktunya. Itu adalah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Habbul a'malillah, as-salatu ala waqtiha. Amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat pada waktunya. Baik, itu perkara-perkara yang berkaitan dengan waktu salat. Ya, waktu salat. Baik, berikutnya adalah bab yang berikutnya adalah perkara berkaitan dengan yaitu syarat-syarat salat, rukun salat dan hukum orang meninggalkannya. Ini banyak sekali sebetulnya. Syarat sah salat, syarat kewajiban baru salat, diwajibkan salat atas orangnya, kemudian rukun-rukun salatnya, wajib-wajib salatnya, kemudian sunnah-sunnah salatnya, hal-hal yang membatalkan salat. Nah, taib, dalam permasalahan ini ada berapa masalah yang akan dibahas nanti? Ada sekitar berapa masalah? Ada 7 masalah yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Oh, 9 ya. 9 masalah yang dibahas dalam perkara bab yang keempat ini, yaitu syarat-syarat salat, rukun-rukunnya, dalil-dalilnya dan hukum meninggalkan salat. Wa fihi masail. Masalah yang pertama adalah yaitu tentang jumlah salat yang diwajibkan. Ya, salat yang diwajibkan adalah 5 waktu sudah kita ketahui bersama. Yaitu salat fajar, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Dan ini adalah kesepakatan para ulama dan telah menunjukkan antara kewajiban yang waktu salat 5 waktu ini hadis Talha bin Ubaidillah bahwa seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mada faradallah alaiya minas salah, wahai Rasulullah, ya, apa yang Allah wajibkan atasku dari salat, ya, qal khamsu salawatin fil yaumi wa laila, kata Rasulullah, ada lima salat sehari semalam. Kemudian dia bertanya lagi, apakah ada yang lainnya? La illa anta tawwa, ya, tidak, salat wajib itu hanya lima kali sehari semalam. Baik. Dan juga hadis Anas, kisah seorang yang dari ahli Badiyah, dari penduduk Badawi, ya. Dan juga Nabi SAW berkata kepadanya, ya, di mana dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsu, ya, anna alaina khamsa salawatin, na'am, anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Jadi utusan engkau mengajak kami untuk melaksanakan salat lima kali sehari semalam. Maka Rasulullah menjawabkan, qala sadaqa, iya benar. Jadi ini adalah, dan ini tentang kewajiban salat lima kali dalam sehari semalam. Baik. Masalah kedua adalah, siapa yang diwajibkan salat? Siapa yang diwajibkan salat? Nah, tentu ini syarat wajib salat. Ya. Baik. Diwajibkan salat atas orang yang telah terpenuhi syarat begini. Pertama, muslim. Jadi kalau orang kafir enggak wajib salat. Diwajibkan salat pada dia. Orang sudah balig, berakal. Nah, ini tiga ini sudah, ya, kemudian tidak haid dan tidak nifas kalau dia wanita. Ya. Ini adalah orang sudah wajib salat. Itu wanita yang tidak sedang haid dan nifas. Kemudian muslim, balik, berakal. Dan dianjurkan anak-anak yang telah berumur 7 tahun. Itu mumayyiz namanya. Dianjurkan pada anak yang telah berumur 7 tahun. Dan boleh mereka ditegaskan dengan memukul bila mereka tidak mau salat sudah berumur 10 tahun. Berdasarkan hadis, ya, di mana kewajiban ini, rufi al-qalam an salas, disebutkan Rasulullah SAW bahwa tidaklah diangkatnya catatan pena malaikat dari tiga jenis orang, ya, anin na'im anis sabi hatta yablu, anin na'im hatta yizdaikit, anin majnun hatta yafik, ya, anak kecil sampai balik, kemudian orang tidur sampai bangun, kemudian orang gila sampai sadar, fadzakaranha wa anis sabi hatta yahtalim, dan juga disebutkan diantaranya adalah anak-anak sampai mimpi. Tetapi anak-anak sudah harus didirik salat saat dia sudah berumur 7 tahun. Nah, artinya kurikulum TK, ya, karena 7 tahun itu adalah usia kelas 1 SD. Ya, usia kelas 1 SD. Maka pendidikan sebelum umur 7 tahun yang perlu diajar kepada anak kita apa? Tata cara berwudu, ya. Kemudian tuntunan berwudu, zikir-zikir yang dianjurkan saat berwudu, sunah-sunah wudu, kewajiban wudu dijelaskan. Kemudian adalah bacaan-bacaan salat, ya, diajarkan kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian dalam mengajarkan baca-baca salat, kaifiyah salat, bagaimana tata cara salat, itu sudah diajarkan kepada anak kita sebelum umur 7 tahun mesti sudah mengerti. Nah, ini kurikulum yang harus diketahui oleh setiap keluarga. Ya, kurikulum pendidikan. Ya, kurikulum ibadahnya. Mengerti tata cara berwudu, hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Kemudian juga tentang salat, tata cara pelaksanaan, hal-hal yang membatalkan salat. Sebelum anak berumur 7 tahun ini sudah dididik. Umur 7 tahun dia sudah siap untuk salat. Ya, siap untuk salat, ya, dianjurkan salat. Kemudian bila sudah berumur 10 tahun, maka dia sudah ditegaskan untuk melaksanakan salat. Ya, inilah pendidikan-pendidikan dalam Islam yang harus diperhatikan oleh orang tua. Baik. Kemudian dalam juga adab juga wa fariqu bainahum fil madaji'. Kalau anak sudah berumur 10 tahun, Rasulullah SAW menegaskan tidak boleh dibiarkan tidur campur baur, tapi harus dipisahkan tempat tidur mereka. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah dalam sabda, muru auladakum bis-shalah lisab'in. Suruh anak-anak kalian untuk melaksanakan salat kalau sudah berumur 7 tahun. Wadribum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka, ya, jika mereka enggan tentunya untuk melaksanakan salat kalau sudah berumur 10 tahun. Fariqu bainahum fil madajik, pisahkan antara mereka dalam tempat tidurnya. Dan inilah perkara-perkara adab-adab dalam Islam yang bila diikuti dan dilaksanakan ya oleh setiap keluarga muslim, maka keluarga tersebut akan terhindar dari berbagai perkara-perkara ya yang pada hari ini sangat mengecemaskan, perbuatan-perbuatan pergaulan bebas yang ada di muda-mudi dan generasi muda kita. Maka ikutilah aturan-aturan Islam ini, insyaAllah keluarga kita akan terhindar dari berbagai penyimpang-penyimpang seksual yang ada di generasi muda kita. Baik, itu tentang syarat wajib salat. Tapi syarat-syarat salat apa? Nah, syarat salat ini ada 9. Yang pertama Islam tadi sudah disebutkan tentang wajibnya, maka tidak sah salat bagi orang kafir yang berakal, tidak sah salat orang yang gila. Ya. Kemudian balik, ya. Tidak wajib atas sabi, tetapi dia adalah disuruh untuk salat tadi sudah umur 7 tahun dan boleh dipukul jika sudah umur 10 tahun masih belum mau salat. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, murru auladakum bis-shalah li sab'in wa dribum 'alaiha li ashrin. Suruh anak-anak kalian melaksanakan salat sudah berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika tetap tidak melaksanakan salat sudah berumur 10 tahun. Kemudian adalah at-taharah. Nah, wajib sebelum salat harus berwudu. Syarat-syarat harus berwudu. Bersih dari dua hadas yang hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Apabila dia mampu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari hadis Ibnu Umar, la yakullu salata bighairi tahurin. La yakullu salata bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima salat orang yang tanpa berwudu. Nah, kecuali dalam kondisi dia tidak mendapatkan air, dia tayamum, kecuali atau kondisi juga tidak bisa dia melaksanakan. Ya, umpamanya dia umpamanya ditahan dalam sebuah tempat, diikat umpamanya. Maka ini sudah pernah kita jelaskan, dia melaksanakan salat sesuai dengan kemampuannya. Yang dimaksud ini kondisi normal. Dia adalah wajib berwudu, ya, dan tidak berhadas besar, tidak berhadas kecil. Yang kedua adalah masuknya waktu salat. Ya, masuknya waktu salat. Karena tadi sudah kita jelaskan, inna salata kanat al-mu'mina kitaban maquta. Salat itu diwajibkan atas orang beriman adalah dengan ditentukan waktu-waktunya. Juga hadis Jibril ketika dia mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salat yang 5 waktu, maka Jibril setelah itu menyebutkan hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu, ma baina hadaini waqtaini waqtu shalah. Di antara dua waktu-waktu inilah waktu salat, kata Rasulullah. Fala tasihhu shalah qabla dukhul waqtiha, tidak sah salat sebelum masuk waktunya, wala ba'da khurujihi atau setelah habis waktunya, illa li udhrin, kecuali ada udzur. Ya, udzur umpamanya orang ketiduran. Ketiduran, ya. Maka dia langsung salat pada saat dia ingat. Manna ma'an salatin aw nasiha fa yusalliha idza dzakaraha. Orang yang ketiduran atau lupa, maka hendak dilaksanakan saat dia ingat, ya. Yang keenam ada mutu aurat. Nah, ini juga seseorang memiliki kemampuan untuk aurat, bisyain lais, dan juga yang menutup aurat bukan sekadar berpakaian tetapi tidak menutup aurat, imma karena tipisnya atau karena tidak menutup auratnya, ya. Karena Allah SWT perintahkan khudu zinatakum ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah pakaian perhiasan kalian setiap pergi ke masjid beribadah. Nah, jangan sampai ke pesta kita memakai pakaian yang begitu rapi, bersih, harum, namun menghadap Allah SWT kita memakai pakaian yang tidak rapi dan tidak bersih. Dan ini Allah SWT bukan sekedar menutup aurat saja, tapi adalah zinah, pakaian yang bersih, yang baik, ya. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan sabdanya, la yakullahu salata haidin illa bi khimarin. Tidaklah Allah tidak menerima salat wanita, ya, yang sudah balik kalau dia tidak menutup auratnya kecuali dengan menutup auratnya. Nah, mana batasan aurat? Ya, aurat seorang laki-laki yang telah balik adalah di antara pusar sampai lutut. Nah, antara pusar sampai lutut. Itu kalau seandainya dia tidak punya baju, kebakaran, kebanjiran, apa yang terjadi, dia ingin sholat. Nah, maka dia minimal dia tutup adalah auratnya tadi, itu pusar sampai lutut. Nah, pusar sampai lutut. Tapi jangan pula kebiasaan sebagian masyarakat mandi di sungai, kemudian sebetulnya dia punya baju, cuman habis mandi dia pakai sarung juga, kemudian pakai handuk salat. Nah, ini tidak dalam hal darurat, tidak dalam keadaan sulit, ya. Tapi dia tidak menyempurnakan, ya, memakai pakaian salatnya atau bentuk auratnya. Baik, yaitu aurat seorang laki-laki dari antara pusar sampai lutut. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Jabir bin radhiyallahu anhu, "Idza salaita fi saubin wahid fa in kana wasan faltaffa bihi." Ya, apabila engkau salat dalam satu kain, ya, satu lembaran kain, seperti kain pakaian kita berumrah itu, salah satunya kita punya saubin wahid, maka hendaklah digulung, dilipat, ditutup, dibelit badanmu dengannya. Wa in kan dhaikan fastazir bihi. Jika kalau sempit, maka hendaklah engkau sarungkan, buat seperti sarung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lebih utamakan adalah apabila seorang untuk meletakkan sesuatu di atas pundaknya, minat siap daripada kain pakaian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat fi sawbi laysa ala atiqihi, di dalam sarung atau pakaian, ya, yang tidak menutup pundaknya, ya, pundaknya terbuka. Nah, ini tentang aurat laki-laki dalam sholatnya. Adapun wanita, ya, auratnya dalam sholat itu adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya. Muka dan telapak tangannya, ya, kecuali apabila sholat di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, ya, maka dia menutup mukanya, ya, untuk mukanya. Baik, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-maratu aurah, wanita itu adalah aurat, kata Rasulullah SAW. Juga sabda Rasulullah SAW, la yaqullu salata haidin illa bi khimarin, bahwa Allah tidak menerima salat wanita yang tidak menutup auratnya. Baik, jadi itu saran kena apa? Menutup aurat. Yang ketujuh adalah, yaitu isdabun najasa fi badani wa sawbi wa buqatihi, ya, bersih pakaiannya, badannya, dan tempat sholatnya daripada najis, ya, bajunya tidak, ini sudah kita bahas sebelumnya di kitab Thaharah, ya, mana pakaian bahan-bahan yang boleh dibawa sholat ini tidak najis, bagaimana membersihkan najis dari pakaian kita, ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi pertama, bersih tempatnya, pakaiannya, dan juga badannya daripada najis, ya. Baik, itu kalau dia mampu, ya, dia tidak ada hambatan, tidak ada hal yang darurat, kecuali seseorang mana ada kondisi-kondisi seorang umpamanya terkurung dalam sebuah ruangan, ya, kemudian dia pakaiannya kena pipis atau apa semacam itu, beda halnya dalam kondisi-kondisi yang darurat, ya. Ini masuk dalam kondisi yang normal, ya. Kemudian, ya, berdasarkan firman Allah SWT, di mana membersihkan pakaian dalam beribadah itu, wasyabaka fatahir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Dan juga sabda Nabi SAW, ya, tanazzahu anil bauli fa in amat adzabul qabri minhu, hendaklah kalian bersuci dari buang air kecil, anil baul, buang air kecil, ya, karena secara umumnya azab kubur itu banyak dari gara-gara tidak bersih suci dari buang air kecil. Nah, dan juga dalam hadis lain juga, ketika Rasulullah SAW melewati salah satu perkuburan, dua kuburan di Madinah, Rasulullah SAW mendengar, ya, keduanya ini diazab. Salah satu ini disebutkan adalah la yastatiru min baulih, yang dia tidak bersuci dari setelah selesai buang air kecil. Nah, ini begitu luar biasanya agama kita mengatur umatnya dengan kebersihan yang luar biasa. Baik, dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Asma, ya, tentang darah haid yang mengenai pakaian, Rasulullah SAW suruh mengikisnya dengan kemudian tukri sulima, kemudian disiram pakai air, kemudian dibersihkan, sementara dahulu dikeringkan, kemudian baru sholat. Nah, ini berarti darah haid itu adalah najis. Nah, itu bersihnya pakaian yang kita pakai untuk beribadah. Dan juga sabda Rasulullah SAW tentang tempat umpamanya, adanya orang Arabi pedalaman yang buang air di masjid, karena Rasulullah SAW menyiramkan satu ember air kepada tempat buang airnya itu agar bersih, ya, bekas pipisnya buang airnya tersebut, maka disiram pakai air. Ariku ala baulihi sijlan min ma'in. Itu adalah kata Rasulullah SAW, siram kencingnya itu dengan satu ember dari air. Yang kedelapan, syarat salat juga adalah menghadap kiblat, tentu dalam kudrah jika mampu, ya, kecuali seorang di atas pesawat, di atas kereta api, ya, kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan secara normal. Atau diantaranya yang boleh juga adalah ketika salat-salat sunnah dalam safar. Karena menghadap kiblat saat salat merupakan syarat salat. Jika orang salat tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak sah. Wali wajhaka syatr al-Masjidil Haram. Ya, hendaklah engkau palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, ke arah Masjidil Haram. Ya, oleh sebab itu banyak lagi rincian-rincian di sini, kita hanya menyebutkan secara global-global pembahasan ini. Dari ketahui wajibnya menghadap kiblat, hati-hati dalam salat, maka kita berupaya maksimal untuk kalau kita safar, oh, kemana arah kiblat. Dan sekarang sudah banyak media-media membantu, ya, ada kompas di HP, macam-macam, banyak hal yang sudah bisa membantu kita. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW, idza qumta ila salati fa asbighil wudu tsumma istaqbilil kiblah. Kalau engkau mau salat, hendaklah engkau sempurnakan wudu kemudian menghadap ke kiblat. Nah, ini sebentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan adalah berniat. Nah, niat salat. Wa tasqutu bi, ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali niat. Di kalangan ulama Syafi'iyah, mereka menjadikan niat sebagian dari rukun. Di sebagian ulama Hanabila dan Malikiyah, ya, kalau enggak salah mereka Hanabila secara khusus mereka menjadikan syarat salat. Baik, jadi berdasarkan hadis Umar yang masyhur, inna ma'amalu biniyat, semuanya amal itu dengan niatnya. Wa muhalu haqal, tempatnya itu adalah di hati, ya, yaitu hakikat dari niat itu adalah keinginan yang kuat di dalam hati untuk melaksanakan sebuah ibadah. Tidak disyariatkan talaffuz biha, tidak ada tuntunan untuk mengucapkan dengan lisan niat itu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabat, untuk dilafadzkan niat tersebut. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW juga tidak melafadzkan niat ketika mau sholat. Demikian pula para sahabat tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabat pun tidak mengajarkan lafadz niat kepada siapapun, para tabi'in. Dan kemudian juga para tabi'in tidak pernah mengajarkan lafadz-lafadz niat kepada murid-muridnya. Ya, dawalam jarid anahan min ashabi fa'ala dzalika. Tidak seorang pun daripada sahabat Nabi SAW melakukan hal demikian. Cuman sebagian ulama-ulama Syafi'iyah mentalafuzkan niat bagi orang-orang yang memiliki was-was. Nah, itu alasan sebetulnya. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan was-was. Jadi tidak semua orang yang was-was, bahkan ternyata banyak orang yang melafadzkan niat itu malah jadi was-was. Buktinya kita lihat kadang-kadang ada orang begini berkali-kali dia takbir. Ya. Karena menganggap niatnya masih belum pas atau apa gitu ya. Dengan syarat-syarat yang memberatkan. Karena niat itu adalah dipasang dalam hati. Karena niat adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Nah. Baik, banyak sebetulnya tanggapan para ulama tentang tidak adanya syariat untuk melafadzkan niat dalam ibadah salat ini, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Kecuali hanya haji yang ada dilafadzkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian yang masalah yang keempat adalah tentang rukun-rukun salat. Ya, rukun-rukun salat. Yaitu rukun salat adalah ma tatakawwanu min hal ibadat. Itu masuk ke dalam bagian ibadah tadi. Wala tasyul ibadah, karena niat tidak dimasukkan rukun salat karena dia sebelum salat. Karena pembuka salat adalah takbir. Nah, itu alasan bagi ulama tidak menjadikan niat bagian dari rukun. Sebagian ulama madzhab lain mengatakan rukun. Nah, itu. Ada mengatakan demikian. Jadi, nah, jadi kalau rukun bagian dari ritual ibadah salat itu pembukanya adalah takbir. Setelah berniat adalah takbir. Nah, pembuka salat adalah takbir. Jadi tidaklah sah ibadah bila meninggalkan rukun ini. Salat ini tidak sah bila meninggalkan rukun. Begitu juga haji, ya, rukun-rukun ibadah bila ditinggalkan itu tidak sah. Nah, beda antara syarat dengan rukun itu apa? Kalau syarat adalah yaitu hal-hal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah itu, dan kemudian berlangsung bersama saat dilaksanakan ibadah. Adapun rukun adalah itu adalah ritual di dalam ibadah itu sendiri, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi bagian dari ibadah itu adalah rukun. Kalau rukun bagian dari ibadah. Kalau syarat tadi sebelum ibadah dia sudah harus dilaksanakan, kemudian terbawa langsung juga ikut dalam saat beribadah dia. Nah, jadi itu beda antara rukun dengan syarat. Syarat terdapat sebelum ya menghadap kiblat atau belum salat kita. Ya, kemudian berwudu ya, apa lagi menutup aurat segala macam. Nah, kalau rukun itu adalah pelaksanaan ibadah di dalam ibadah itu sendiri dia. Nah, mengenai rukun salat ini juga ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14 ya. Nah, di sini disebutkan ada 14 rukun yang tidak boleh ditinggalkan secara sengaja, lupa ataupun tidak diketahui jahlan, wala sahwan wala jahlan atau tidak karena kebodohan. Jadi kalau ditinggalkan tidak bisa ditinggalkan karena lupa, tidak tahu ya, atau sengaja apalagi. Yang pertama ada berdiri. Salat harus berdiri. Nanti kecuali bagi orang tidak mampu. Nah, salat fardu dia wajib berdiri. Kalau dia mampu berdiri dan dia tidak berdiri, salatnya tidak sah. Kalau salat sunnah boleh duduk. Boleh duduk salat sunnah. Tidak wajib berdiri, tetapi pahalanya separo dari salat berdiri kalau salat sunnah. Baik, jadi pertama adalah ya bersabdakan sabda karena Allah SWT berfirman wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kepada Allah dalam keadaan apa khusyuk ya, qanit. Wa li qawli sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, yaitu perintah Rasulullah SAW kepada Imran bin Husain, sabda Rasulullah SAW kepada Imran bin Husain, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambi. Kata Rasulullah SAW, salatlah berdiri dalam keadaan berdiri, jika tidak engkau tidak mampu, maka boleh dalam keadaan duduk, jika tidak mampu boleh dalam keadaan berbaring. Nah, ini dalil tentang wajibnya berdiri dalam salat fardu, merupakan rukun dari rukun. Ya. Maka dia meninggalkan berdiri ya dalam salat salam fardu karena ada uzur, karena sakit ya, atau karena ada rasa takut dan lain demikian. Maka itu adalah udzur yang membolehkan dia tidak berdiri. Ya, maka dia boleh sholat dalam kondisinya ya, yang dia mampu, duduk atau dalam keadaan berbaring. Baik. Adapun sholat sunnah, maka berdiri adalah sunnah, tidak termasuk rukun. Tetapi sholat orang yang berdiri lebih utama dari sholat orang yang duduk kalau sholat sunnahnya. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, salatul qa'id ala nisfi min salatul qa'im, salat orang yang duduk itu separuh pahalanya dari salat orang yang berdiri. Ini salat sunnah ya, bukan salat fardu. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Ya, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu takbirnya ya, itu kalimat Allahu Akbar. Dan tidak boleh digunakan kalimat-kalimat yang lain, walaupun sebagian Abu Madhab Hanafiya, ulama Hanafiya ya, sebagian mereka mengatakan boleh diganti dengan kalimat yang semana. Ya, para ulama mengatakan tidak boleh karena Rasulullah tidak pernah melakukan kalimat-kalimat lain. Demikian para sahabat-sahabat, ya. Kalimat semua adalah Allahu Akbar. Jadi sah kalau dimu Allah Azam, enggak sah. Allah Akram enggak sah. Harus Allahu Akbar itu kalimatnya. Ya. Karena Rasulullah SAW memberitakan kepada seorang sahabat, diajarkan untuk salat, ya musyi salat, yang terkena hadis musyi salat, orang yang tidak benar salatnya, diajarkan Rasulullah SAW, idza qumta ila salat fakabbir, jika engkau sudah berdiri mau salat maka bertakbir. Ya. Jadi bukan bitahmid, bukan bertahlil, ya. Kadang-kadang banyak juga sebagian perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan, membaca doa-doa, kadang membaca ayat-ayat Al-Quran ya sebelum membaca takbir. Ini tidak pernah tuntunan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Ya, maka pembuka salat tadi ya haramkannya, arti sudah masuk ke dalam salat dia mengharamkan segala kegiatan di luar salat adalah takbir. dan menghalalkan perbuatan di luar salat adalah dengan mengucapkan salam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis yang pertama itu idza qumta ila salati fakabbir, yaitu perintah Rasulullah SAW kepada orang yang tadi salah dalam salat-salatnya, maka Rasulullah mengajarkan apabila engkau berdiri salat engkau engkau bertakbir, itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian hadis tahrimu hal takbir wa tahlilu hat taslim, ya, pengharaman salat tadi maksudnya adalah diharamkannya mengucapkan halal di luar keadaan salat adalah takbir batasannya. Kemudian halal yang melakukan perbuatan-perbuatan di luar salat adalah dengan diucapkannya salam. Itu hadis diriwayatkan Abu Daud, Ibn Majah, Tirmizi, dan juga dihasankan, dikatakan Syekh Nasiruddin Abadi hadisun hasanun sahih, ya, hadis hasan sahih. Baik. Rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Maka oleh sebab itu, ya, anak-anak kita harus diajar membaca Al-Fatihah sebelum umur 7 tahun, ya. Membaca Al-Fatihah, ya, di setiap rakaat itu merupakan rukun salat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya. Dan dikecualikan dari hal itu adalah masbuk, orang yang terlambat salat berjamaah. Apabila dia mendapati iman dalam keadaan ruku, tidak mesti harus baca Al-Fatihah dia, atau au adraka min qiyami malam yatamakan ma'ahu min qiraatil Fatihah, atau dia mendapati imam masih berdiri tapi dia tidak memungkinkan untuk baca Al-Fatihah. Maka ini tidak mengapa. Ya, kemudian juga makmum dalam salat-salat jahriyah, ya, ini khilaf para ulama. Ketika sholat berjamaah, sholat jahriyah, apakah makmum harus membaca Al-Fatihah atau tidak? Itu khilaf para ulama. Orang-orang Hanabila mengpendapat kalau jahriyah yang dijaharkan, dikeraskan Al-Fatihahnya, tidak perlu membaca Al-Fatihah karena dia ikut pembacaan dari bacaan imam. Tapi pendapat ulama Syafi'iyah tetap membaca sholat-sholat jahriyah juga. Baik. Baik, tapi kalau dia membaca saat kediamnya imam dalam bacaan Al-Fatihah itu pun boleh, itu aula. Ini menurut madhabnya Hanabila. Ya, akhtam bil ahwat, itu lebih kehati-hatian. Jadi itu tentang baca Al-Fatihah, rukun yang ketiga dari rukun salat. Yang keempat adalah rukuk. Nah, dalam setiap rakaat itu merupakan rukuk, merupakan rukun salat. Ya. Berdasarkan firman Allah SWT, ya alladzina amanu irka'u wasjudu. Hai orang beriman, sujudlah, rukuklah dan sujudlah. Dan juga tuntunan Rasulullah SAW kepada musyi' shalah, orang yang salah dalam salatnya, diajarkan Rasulullah SAW, sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai engkau tatma'in dalam rukuknya. Rukun yang kelima dan keenam itu bangkit dari rukuk dan i'tidal. Bangkit dari rukuk dan i'tidal, ya, berdasarkan juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang tadi, pengajarannya kepada orang yang salah dalam salatnya, warka hatta tatma'inna raki'an sumarfa hatta taqtadila qa'iman. Rukuklah sampai engkau tamani dalam keadaan rukuk, kemudian bangkit sampai engkau berdiri tak tadilah qa'iman, berdiri dengan lurus. Nah, rukun salat yang ketujuh adalah sujud. Sujud setelah i'tidal tentunya, ya. Dan juga berdasarkan firman Allah SWT, wasjudu, sujudlah kalian. Dan juga sabda Nabi SAW dalam lanjutan hadis tadi, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai engkau tamani'na dalam sujudmu. Ya, wa yakunu sujud fi kulli rakaatin, dan juga sujud ini dalam setiap rakaat. Marrataini al-adu sabah, itu setiap rakaat dua kali sujud. Itu adalah rukun salat, yaitu dengan tujuh anggota badannya, yaitu, ya, tujuh anggota badan. Terbang hadis Ibnu Abbas, umitu nasjuda ala sabati azumin. Kata Ibnu Abbas, aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badannya. Jabha, ya, yaitu kening, kemudian masuk, kemudian juga hidungnya, dua tangan, dua lutut, dan dua ujung jarinya, gitu, kakinya, gitu kan. Nah, kemudian yang ke-8 dan ke-9 dari rukun sholat adalah bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Dan juga lanjutan dari hadis sebelumnya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang yang salah dalam salatnya, sumarfa hatta tatma'inna jalisan, bangkit dari sujud, kemudian engkau duduk dalam keadaan tatma'inna juga, sampai tenang dalam dudukmu. Yang ke-10 adalah tatma'inna, rukun salat itu tatma'inna. Nah, ini Ramadan sudah dekat, kita melihat sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin dalam salatnya Jadi kalau tuma'nina ini dalam semua salat adalah rukun. Ya, adalah rukun. Semua rukun ini tidak terkecuali, ya, kecuali hanya salat sunnah tadi yang qiyamnya, ya. Ya. Kalau tuma'nina merupakan juga rukun dalam salat-salat sunnah. Jadi kalau salat sunnah, salat tarawih, salat apa pun, kalau dia tidak ada tuma'nina maka salatnya tidak sah. Karena salat, orang yang diajarkan salat Rasulullah SAW, gara-gara Rasulullah mengajarkan dia salat ini adalah, itu di kanan hadis musyi' salat, orang yang salah dalam salatnya, itu karena dia tidak tuma'nina dalam setiap gerakan salatnya. Maka dua kali Rasulullah SAW diajar, ketiga kali, bahkan salat fa'inaka muntah salih, salat lagi, kan kau belum salat, kata Rasulullah SAW. Dan akhirnya sampai tiga kali baru Rasulullah SAW, dia mengatakan kepada Rasulullah, la'us inu gairaha, aku enggak bisa, seperti ini yang aku bisa. Lalu diajarkan Rasulullah SAW. Jadi tuma'nina merupakan rukun dalam salat. Kalau tidak, percuma saja orang-orang yang salat tanpa tuma'nina, tidak ada, tidak sah salatnya. Bukan tidak mendapat pahala. Beda antara tidak mendapat pahala dan tidak sah. Ya, umpamanya orang yang umpamanya dalam salat, ya, seperti umpamanya orang yang mendatangi dukun, salat ini tidak diterima 40 hari oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia tidak mendapat pahala, tapi dia tetap wajib melaksanakan salat. Atau orang-orang yang dalam salat tidak khusyuk, ya, tentu mendapatkan pahala yang sedikit dia. Baik, ada orang yang dapat kewajiban gugur, dosa kewajiban gugur, tapi dia tidak dapat salat. Tapi kalau orang yang tidak mendapatkan pahala salat, tapi kalau orang tidak tuma'nina, maka dia tidak sah salatnya, dia tidak melaksanakan salat. Baik. Kemudian yaitu as-sukun, tenang di setiap gerakan salat itu. Wa taqulu bi qadri qaul wajib fi kulli ruknin, yaitu ukurannya adalah mengungkapkan setiap bacaan pada yang diwajibkan setiap rukun itu. Berdasarkan perintah Rasulullah SAW kepada orang yang diajarkan salat oleh Rasulullah SAW, karena dia salah dalam salatnya, musyi' salat dalam salatnya, dalam setiap rukun salat Rasulullah mengatakan hatta tatma'inna, ditambah wali amri lahu bi'ilatis salat ditarki tuma'nina fiha, karena Rasulullah SAW memerintahkan orang tadi mengulangi salatnya karena dia tidak tuma'nina dalam salatnya. Yang ke-11, rukun salat itu adalah itu tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir adalah merupakan rukun dari rukun salat. Berdasarkan hadis sabda yang dibawakan oleh Imam Mas'ud dari Rasulullah SAW, kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud assalamu ala Allah min ibadihi. Dulu kami sebelum diwajibkannya tasyahud, itu kami ucapkan kesejahteraan atas Allah, salam atas Allah di hadapan hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur kami, jangan kalian ucapkan kesejahteraan atas Allah, tapi walakin qulu, tapi ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Wa segala ucapan ungkapan tahiyat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan Rasulullah SAW, ungkapan Mas'ud ini menyebutkan qabla an yufrada, berarti ada tasyahud setelah, sebelum diwajibkan. Berarti setelah diwajibkan, maka Ibnu Mas'ud, ya, diajarkan oleh seorang-seorang para sahabat, diajarkan adalah tentang diwajibkan tasyahud tersebut. Qabla an yufrada itu menunjukkan bahwa sebelum tidak diwajibkan, kemudian diwajibkan tasyahud tersebut. Maka dia merupakan salah satu rukun salat. Yang ke-12 adalah rukun salatnya adalah al-julus di tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir adalah rukun salat. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan wadawama alaihi, dan tidak pernah meninggalkannya. Wa qala sallu kama raaitumuni usalli, dan juga perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada umatnya, salatlah kalian sebenarnya kalian melihat aku salat. Ya. Yang ke-13 adalah salam. Ya, rukun salat salam itu. Tadi sudah sebutkan pembukanya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Ya. Baik. Kemudian, ya, ke arah kanan assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ke kirinya assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun di sana ada nanti pembahasan lebih rinci. Apakah boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Karena ada hadis juga tambahannya. Kemudian apakah juga cukup mengucapkan assalamualaikum boleh? Nah, ini banyak khilaf para ulama, di antara ulama mengatakan sah cukup mengatakan assalamualaikum, tapi yang sempurna sunnahnya ada assalamualaikum warahmatullahi. Adapun warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuhnya tambahan, ini ada dalam sebagian riwayat, para ulama menyebutkan sesekali boleh ditambah. Yang afdolnya adalah yang sering dilakukan Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi, baik ke kanan maupun ke kiri. Nah, ini rincian-rinciannya insyaallah dalam pembahasan-pembahasan ke lain. Karena kita membahas ini adalah dalam pendalaman, nanti mungkin di pertanyaan saja kita membahas hal-hal yang ringkas dalam masalah fikih ini, biar diketahui secara umum pembahasan-pembahasan yang harus dikenal oleh kaum muslimin, diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian adalah yang keempat, tartibul arkan ala ma taqaddama bayanuhu. Ya, harus jangan sampai sujud baru rukuk. Nah, itu tartib namanya. Ya, tartib sesuai dengan aturan susunan yang telah ditentukan dalam gerakan-gerakan salat. Ya, jangan sampai mendahulukan yang biasa diakhirkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Shallu kama ra'aytani usalli, shalal kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jangan sampai membaca ayat dulu baru Al-Fatihah umpamanya. Ya. Kemudian pokoknya tidak mengikuti aturan susunan pergerakan salat. Nah, mengikuti aturan ruku gerakan susunan rukun gerakan salat itu adalah merupakan rukun, ya. Baik. Yang masalah yang kelima. Ini waktu kita sudah hampir habis ya. Tentang wajib-wajib salat. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan, jumpa kita akan datang, ya. Cukup dulu sampai pembahasan kita tentang hal-hal yang wajib dalam salat, ya. InsyaAllah pembahasan kelima adalah kita lanjutkan, jumpa kita akan datang, dan berikutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi pembahasan kita kesempatan ini adalah berkenaan waktu salat, kemudian juga syarat-syarat salat, wajibkan salat kapan, dan syarat-syarat sahnya salat, kemudian rukun-rukun salat, dan kita akan lanjut nanti adalah hal-hal yang diwajibkan. Jadi beda antara rukun dengan wajib. Kalau rukun ditinggalkan, salatnya enggak sah. Kalau wajib dulu terlupakan, tidak ditinggalkan secara sengaja, ya, ataupun terlupa, maka itu boleh diganti dengan sujud sahwi. Nanti insyaAllah akan dijelaskan pembahasannya yang akan datang tentang wajib-wajib dalam salat. Apa saja yang diwajibkan dalam salat. Jadi ada rukun, ada wajib-wajib salat. Ya, demikian. Wallahu a'lam shawab. Berikutnya dipersilakan kepada moderator untuk atau admin membacakan pertanyaan yang masuk melalui Zoom. Halo, barik fiik Ustaz. Syukran di jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan yang masuk Ustaz di kolom ini Anda bacakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum dari Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada orang sholat subuh 1 jam setelah waktu atau bahkan lebih, dan itu berlangsung hampir setiap hari, dibangunkan tidak bergeming? Mohon penjelasannya Ustaz. Jawab Allah Rupai. Baik, sholatnya tidak sah jika itu disengaja oleh dia. Ya, sholatnya tidak sah jika itu disengaja oleh dia. Ya, apalagi sudah kebiasaan demikian. Hanya kalau seseorang kecapean dari tengah malam, terlambat tidur dalam pulang dari safar, ketiduran dia, enggak kedengaran oleh dia azan, juga alarmnya juga tidak kedengaran, kemudian baru terbangun terbit matahari, itu boleh. Tapi kalau sudah melupakan itu adalah rutinitasnya, maka ini orang ini perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena salat itu harus tepat waktunya. Kalau sudah luar waktu salat tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang dalam kondisi yang telah kita jelaskan tadi, ya, sebenarnya telah kita jelaskan pembahasan kita tadi bahwa salat itu adalah waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka boleh tidak boleh kita lewatkan waktunya, ya. Baik, demikian dapat kita jawab. Semoga ya, saudara kita ini diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga wajib membantu membangunkan mereka, ataupun dia sendiri harus berupaya untuk tepat waktu salatnya dengan menggunakan alat-alat yang ada, apakah itu alarm yang ada melalui HP atau jam, ya, dan seterusnya. Atau melakukan sebab-sebab lagi adalah berwudu sebelum tidur, ya, baca doa-doa zikir sebelum tidur, ya, biar ya, setan tidak mengganggunya saat dia mau melaksanakan salat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari peserta tapi tidak menyebutkan nama. Ada beberapa pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertama, di masjid komplek Anas selalu sholat subuh dengan kunut. Bila imam lupa kunut, maka imam melakukan sujud sahwi. Pertanyaannya, apakah ada dalilnya kunut bagian dari rukun sholat? Apakah harus sujud sahwi jika lupa kunut yang bukan rukun sahnya sholat subuh? Baik. Tentang sholat kunut subuh itu khilaf para ulama. Yang raji sholat kunut subuh secara rutin itu adalah perbuatan yang menyisi sunnah. Karena dalam ketentuan sifat salat di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, itu tidak pernah Rasulullah SAW mengkhususkan subuh dengan kunut. Disebut, ya, perhatikan ya, yang kita maksud adalah menyebutkan salat kunut subuh. Tapi memang Rasulullah pernah kunut subuh. Beda antara kunut dengan saat salat subuh dengan kunut subuh, itu melazimkan. Rasulullah SAW pernah kunut salat subuh, pernah, tapi dalam rangka bukan kunut subuh namanya, tapi kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Nah, hadis-hadis yang menyebutkan ada kekhususan dalam salat subuh itu hadis-hadisnya adalah hadis yang dhaif, ya, dan apa yang diriwayatkan dari sebagian perawatan sahabat juga riwayatnya juga dhaif. Baik. Kemudian di dalam ketentuan syarat-syarat salat kita lihat, ya, kalau tadi kita sebutkan bila seorang meninggalkan yang wajib baru dia salat sah. Yang wajib salat baru adalah solusinya adalah dengan apabila dia lupa dia adalah sujud sahwi. Ya, sujud sahwi, ya. Sujud ketika lupa salah satu hal yang diwajibkan dalam salat. Tapi kalau rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi harus melakukan rukun itu dia. Pemanya seseorang pemanya lupa sujud, maka rakaat yang dia lupa sujud itu tidak dianggap, dia harus mengganti dengan rakaat sendiri, maka berarti dia menyempurnakan lagi salatnya. Nah, itu. Jadi kecuali nanti dia lupa tahiyatul awal, nah itu wajib. Tahiyatul awal itu wajib salat, tapi bukan rukun. Nah, itu kalau dia langsung di rakaat kedua dia lupa, dia langsung berdiri, dia langsung baca Al-Fatihah dia. Nah, ini boleh diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau kunut tadi, ya, itu pendapat sebagian ulama Syafi'i, ya, ya, mereka kadang-kadang terlalu menekankan harus ada apa namanya sahwi dalam kunut subuh. Ini adalah pendapat-pendapat yang lemah, ya, sahwi dan tidak, bahkan yang masyhur di pendapat ulama Syafi'iyah pun yang melakukan kunut subuh itu adalah sunnah. Yang mana sunnah itu tidak, bila ditinggalkan tidak ada disyariatkan untuk sujud sahwi. Nah, tapi memang sebagian ulama-ulama Syafi'iyah muta'assibah, ya, wajib mereka mengharuskan yaitu sujud sahwi bagi yang lupa kunut subuh. Baik, itu tentang hal itu. Bagaimana kita menyikapi jika di masjid atau musala tempat kita salat selalu ada kunut subuh, kita dibolehkan salat bersama mereka dengan berapa penjelasan para ulama menyebutkan. Yaitu pertama, kita tidak kunut tapi kita ikut saja dalam salat berimam mereka. Tidak perlu angkat tangan ketika mereka kunut. Itu. Ada lagi pendapat ulama yang membolehkan untuk ikut kunut. Ya. Ada yang membolehkan untuk ikut kunut demi untuk menjaga kebersamaan dalam sebuah jemaah tersebut. Nah, hal ini adalah berapa pandang para ulama. Maka kita di dalam bermasyarakat, ya, kita memilih pendapat yang lebih kuat dalam ibadah kita. Namun kita bukan berarti orang yang kunut subuh selalu solatnya tidak sah, dan bukan pula berarti kita berimam dengan mereka, imamah kita dengan mereka tidak sah. Boleh berimam dengan orang yang salat subuh harus berkunut terus, boleh berimam dan salatnya sah, salat kita sah, ya, walaupun ada perbedaan dalam masalah antara, ya, tidak dianjurkannya setiap saat untuk salat subuh berkunut, itu ada perbedaan ulama. Nah, selama ini ada perbedaan, kita tetap toleransi dan tidak boleh kaku dalam masalah ini. Jadi kalau boleh kita berjamaah di situ. Ya. Tapi kalau kita mendapatkan ada masjid yang kita lebih nyaman di masjid lain, tidak bermasalah juga. Tidak masalah, kita boleh cari masjid yang lebih, yang tidak kunut terus menerus maksudnya. Apalagi sampai harus diganti dengan kunut sahwi. Ya. Hal-hal ini adalah perbedaan-perbedaan ulama yang harus kita mengerti, dan kita boleh sholat berjamaah dengan mereka dan tidak membatalkan jamaah kita, dan sholat mereka juga sah. Ya, itu hanya perbedaan dalam masalah nilai kunut tadi. Karena memang ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah mengharuskan kunut itu pada salat subuh. Walaupun dalilnya kita sudah jelaskan adalah sangat lemah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari orang yang sama, Ustaz. Di masjid komplek juga setelah salat subuh dan maghrib, imam melakukan pembacaan hadis tanpa menunggu zikir setelah salat dan bagian maghrib. Dan pertanyaannya, apakah ada dalil dan contohnya? Apakah kita sebagai makmum menunggu sampai hadis selesai atau kita bisa langsung zikir setelah salat dan salat bagian subuh? Baik, tuntunannya ada di dalam sunnah Rasulullah SAW, selesai sholat kita berzikir dulu, itu lebih afdol dari semua amalan manapun saja, bahkan lebih afdol daripada membaca Al-Quran. Nah, makanya ulama menyebutkan fadha'il amal itu tergantung dengan tempat-tempatnya juga. Jadi ketika orang azan, ya secara umum zikir afdol itu bacaan Quran, tapi dia tidak menjadi afdol ketika pada saat yang lebih tepat itu adalah amal ibadah yang lain. Ketika orang azan, keutamaan bukan membaca Al-Quran, tapi menjawab azan. Nah, ketika selesai sholat, bukan membaca Al-Quran langsung, apalagi membaca hadis. Tapi adalah melaksanakan sunnah yang anjurkan Rasulullah SAW adalah dengan berzikir, selesai sholat, sholat fardu. Setelah selesai itu, mau aktivitas menambah ilmu, majlis ilmu, itu dibolehkan. Maka kita yang kita lakukan adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, itu yang kita lakukan. Zikir dulu. Ya, walaupun yang lainnya melakukan aktivitas yang berbeda dalam bentuk amaliannya, itu adalah karena ketidaktahuannya dengan tujuan yang baik juga mungkin dia, ya, karena mungkin jamaah tidak sabaran, cepat keluar, ya, tidak mendengarkan hadis yang akan dibacakan. Tetapi intinya adalah setiap muslim yang lebih utama untuk dilakukan adalah hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu yang terbaik. Maka habis sholat fardu, yang harus kita lakukan adalah zikir dulu kita baca, ya. Baru setelah itu kalau ada majlis ilmu, mau kita punya waktu untuk duduk, silakan. Jika tidak kita ada keperluan, juga tidak masalah untuk keluar. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, jika lupa salah satu rukun, apakah kita langsung membatalkan sholat dan mengulangi sholat? Jika kita lupa salah satu rukun salat, kita tidak membatalkan salat, kita rehat atau melanjutkan salat tapi mengganti rukun yang ketinggal itu. Jadi dianggap rakaat itu tidak dihitung. Gitu. Maka kita mengulang rakaat itu tapi tanpa harus membatalkan salat. Jadi umpamanya lupa sujud. Ya, yang kedua, langsung berdiri. Nah, berarti kan tinggal rukun kita. Maka kita berdiri artinya kita mengulang rakaat sebelumnya. Kita ganti dengan rakaat yang lanjutan itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan kedua, jika setelah selesai sholat, baru kita tahu bahwa tempat sholatnya najis, apa yang harus dilakukan? Para ulama menyebutkan apabila seseorang setelah sebelum sholat sudah melakukan upaya untuk menghindari hal-hal yang akan merusak sholatnya, sudah merusak pakaiannya, bahkan juga pemanya dia lupa pernah menajis, sebagian ulama mengatakan jika sudah selesai sholat maka sholat tidak perlu diulang, ya, baru tahu setelah selesai sholat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz, mana bacakan? Tafadhol. Dari pertanyaan yang sama, sedari Umi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sholat ternyata belum masuk waktu sholat karena tidak tahu ketika masuk waktu sholat, apakah kita harus mengulang sholat kita, Ustaz? Iya. Kalau kita ketahuan sholat di luar waktu, maka kita wajib mengulang sholat kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir dari Akipano. Bismillah. Apa Ustaz izin bertanya, dalam perjalanan safar naik bis, bolehkah kita melakukan sholat di dalam bis dalam keadaan duduk, Ustaz? Dan apakah boleh kita hanya bertayamum di bis walaupun di bis ada air, tapi kita menganggap bahwa air di bis yang ada WC-nya itu khawatir kotor atau tidak suci, soalnya apalagi waktu subuh, Ustaz, bisnya jalan terus tidak ada berhenti untuk sholat subuh dulu di masjid. Jadi kalau khairan, Ustaz, atas jawabannya. Baik, tentu ini adalah harapan kepada setiap supir-supir bus adalah kewajiban mereka memberikan kesempatan kepada penumpangnya untuk melaksanakan ibadah. Jadi maka waktu salat subuh mereka wajib memberikan waktu untuk salat kepada para jemaahnya. Ya, dan jika tidak, ini maka supir bus termasuk menanggung dosa ya, jika dia melalaikan, dan dia sendiri jika seorang muslim maka dia harus salat. Nah, kemudian jika memang tidak berhenti, maka kita adalah laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, bertayamum dengan apa yang ada di sekitar kita. Jika tidak ada air ataupun air yang ada kita kelihatannya adalah indikasinya bernajis, ya bernajis, tetapi selama tidak ada bukti dia bernajis, kita boleh gunakan. Ini sudah kita pelajari dalam masalah kemarin pembagian tentang air. Ya, selama tidak ada bau, tidak ada berubah warna dan juga rasa, ya, maka itu boleh digunakan berwudu. Nah, jika kita punya indikasi yang berat, maka kita boleh bertayamum dengan sholat dengan kondisi apa adanya dalam bis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan di kolom CMS mungkin ada di Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz mau tanya, aku punya uang insyaallah bisa buat umroh berdua, tapi saya harus dengan mahram. Mahram mana yang harus aku dulukan untuk Ustaz bapak atau suami aku? Adalah lebih utamanya adalah jika birrul walidainya adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya. Ya, adalah lebih birrul walidain kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada permintaan juga untuk boleh minta kitab terjemahan untuk buat belajar. Jadi bagi yang minta kitab terjemahan bisa diminta lewat grup ya, admin. Ini ada pertanyaan, jika menjamak zuhur dan asar misal, waktu manakah yang lebih baik, di awal zuhur atau di akhir zuhur? Jika menjamak zuhur dan asar misalnya, waktu manakah yang lebih baik, di awal zuhur atau di akhir zuhur, mendekati asar atau waktu lain? Ya, ini tergantung dalam kebutuhan kita. Jika kita masih punya waktu untuk menjamak sholat, atau kereta belum berangkat, pesawat belum berangkat, bis belum berangkat, maka kita menjamaknya lebih didahulukan, lebih aman, ya, sehingga zuhur 2 rakaat baru asar 2 rakaat. Jika kita tidak punya kesempatan untuk menjamak di awal di waktu zuhur, maka boleh kita akhirkan sampai waktu asar, ya. Ataupun kita nyampe di sana masih ada waktu zuhur, ya kita jamak aja zuhur kemudian asar. Walaupun sudah di waktu asar, nanti kita salat zuhur 2 rakaat baru asar 2 rakaat, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama, apakah batasan masbuk itu tertinggal Fatihah atau tidak dapat rukuk, Ustaz? Tidak dapat rukuk. Jadi kalau dia dapat rukuk, berarti dia sudah dapat satu rakaat. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah? Ya. Ini untuk dalil yang pertama adalah ketika ada sahabat masuk, dia ikut rukuk, kemudian Rasulullah tidak pernah lagi menyempurnakan, dia menambah satu rakaat lagi. Ini di antara dalil menunjukkan bahwa kalau mendapati rukuk itu adalah sudah mendapati satu rakaat bersama imam, ya. Yang kedua, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah dan bagaimana bila dalam salat jahar rakaat 3 dan 4 tidak sempat menjelaskan Al-Fatihah, Ustaz? Baik. Di sini kita jelaskan ada tiga pendapat yang lebih umum dalam masalah membaca Al-Fatihah dalam salat berjamaah. Dalam salat berjamaah. Ada yang mengatakan bila salat berjamaah, maka bacaan imam adalah bacaan makmum Al-Fatihahnya. Jadi enggak perlu lagi dia baca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis, ya, qiraatul imam qiraaman wara'u, bacaan imam adalah bacaan imam orang yang belakangnya. Ada lagi pendapat ulama yaitu mengatakan dia tidak perlu membaca saat bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan dalam salat-salat jariyah. Kalau tidak dikeraskan seperti rakaat ketiga dan keempat dari salat Isya, maka dia membaca. Ini pendapat kedua. Ada pendapat yang ketiga adalah membaca dalam setiap rakaat walaupun salat jahriyah pun bukan. Ini pendapat para Syafi'iyah dan pendapat yang tadi para Hanabilah, ya, dan juga sebagian Hanabilah pendapat yang ketiga ini. Dan lebih utamanya adalah kita membaca sesuai dengan adalah yang dibaca oleh imam. Karena hadis-hadis yang melarang baca itu secara zahir menjelaskan dilarang oleh Rasulullah adalah ketika membaca imam membaca, kita juga ikut membaca dengan suara yang mengganggu imam. Itu yang saya pahami dari hadis-hadis atau dijelaskan para ulama tentang hadis-hadis ya. Ketika Rasulullah mencegah sebagian sahabat membaca di belakang beliau adalah ketika sahabat tadi membaca mengganggu bacaan imam. Baik. Jadi kita membaca ya baik salat jahar maupun tidak. Baik. Untuk menghindari najis, apakah muntahan bayi itu najis karena agak sulit menghindarinya? Ya. Muntahan ini kalau memang itu sulit menghindarinya, kita harus berupaya dengan maksimal. Kalau memang kita sudah berusaha maksimal, ya itu hal yang di luar kemampuan kita. Mana atraf qadamain itu ujung telapak atau ujung jari Ustaz? Adalah kalau dalam hadis itu adalah ujung jari kita ketika kita sujud ya. Pada saat sampai dengan pesawat atau kereta di mana arah kendaraan tidak mengarah ke barat atau pendapat bahwa saat takbiratul ihram dianjurkan menghadap kiblat setelah itu kembali ke posisi sesuai arah kendaraan, apakah benar demikian? Kita berupaya maksimal. Kita berupaya maksimal jika memungkinkan menghadap kiblat, kita upayakan menghadap kiblat, jika tidak memungkinkan dan itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa di luar kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Baik di atas pesawat kah, di atas kereta kah, ya. Kecuali seperti banyak kalau di pesawat Saudi ya, itu ada tempat sholatnya itu. Walaupun kadang-kadang kan ramai. Nah, kita sudah mau keluar waktu, maka kita sholat di bangku kita saja. Ya, walaupun tidak ada kiblat karena kita sholat sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Demikian pula adalah di atas kereta api. Kemudian juga ada pertanyaan tadi disebutkan, nah ini pelajaran yang lalu, sifat azan pada saat azan menengok ke kanan dan ke kiri, apakah berlaku juga dalam iqamah? Iqamah tidak, ini sudah kita jawab sebelumnya. Jadi yang ke kanan saat azan itu hayalas sholah, ya hayalas sholah, kemudian hayalal falah, hayalal falah, itu aja yang ada sunahnya. Iqamah tidak ada sunahnya untuk memalingkan demikian. Apakah hukumnya membasuh muka setelah berdoa atau setelah salat ya Ustaz? Membasuh itu mengusap ya. Ini tidak ada tuntunannya. Tidak tuntunannya, memang kadang-kadang sebagian kaum muslim mungkin karena ikut-ikutan melihat orang ya kalau habis salat di apa begini, ini tidak ada tuntunannya. Kemudian adapun berdoa ya, ini juga tidak ada dituntunkan dalam doa bahwa Rasulullah SAW setelah berdoa beliau mengusap mukanya gitu. Tentang waktu salat subuh adalah saat terbit fajar shadiq, garis kemerahan horizontal di ufuk. Ada yang mengamati saat azan berkumandang ternyata langit masih gelap gulita dan menyimpulkan waktu subuh kecepatan. Bagaimana pandang Ustaz? Hal seperti ini, ketentuan seperti ini dikembalikan kepada persoalan umat. Yang memegang persoalan umat itu seperti MUI ya. Jadi tidak bisa ijtihad-ijtihad perorangan kalau untuk di expose secara umum. Tapi ijtihad seseorang pondok tertentu atau yayasan tertentu, mereka masih ragukan waktu maka memundurkan azan kemudian memundurkan waktu salatnya, itu tidak masalah. Karena azan sebelum waktu sholat itu sebagian ulama membolehkan ya, walaupun tidak ya, wah azan itu harus selama sewaktu. Kalau sholat subuh kan ada dua azan, tapi kalau dia memiliki hati-hatian dia boleh, tapi dia tidak boleh mengomentari persoalan yang sudah umum, yang sudah diumumkan dan diakui oleh negara, karena ini persoalan kemaslahatan umat secara umum ya. Adapun kepribadian dia atau untuk umur jamaah dia atau masjid dia diatur sendiri, itu tidak persoalan. Cuman dia tidak boleh menyalahkan amalan orang lain. Ini persoalannya. Karena akan menimbulkan keresahan. Nah, tapi kalau dia punya ilmu, dia jelaskan kayak ini secara dia bawa kepada badan-badan yang berkompeten di dalam bidang itu, menentukan itu, mengambil kebijakan dalam ini, itu tidak bermasalah. Kita tapi tidak boleh menganggap ibadah-ibadah orang lain yang sudah berdasarkan ilmu yang sudah berdasarkan kepada kepakaran yang sudah didasarkan kepada ilmu tersebut, maka juga tidak boleh. Kecuali diadakan diskusi-diskusi untuk memberikan masukan, itu tidak bermasalah. Berbeda kalau dia untuk amalan dia masjid sendiri atau yayasan sendiri, itu beda lagi. Taib. Disebutkan bahwa manusia di alam ruh telah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb alam semesta. Secara fitrah manusia juga mengesakan Allah. Tapi kenapa manusia yang hidup di tengah hutan dan terpencil mereka tidak mengenal Allah kecuali datang dakwah tauhid kepada mereka? Itu ada dua hal. Pertama, mereka lupa. Ya, maka mengingatkan janji kita yang kita ambil itu diingatkan oleh para anbiya. Ya. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Orang tuanya, pendidikan lingkungannya, itu membuat dia tidak mengenal tauhid itu. Ya. Mau sujud sahwi lupa bagaimana, Ustaz? Kalau sudah lupa sujud sahwi, ya sudah, berarti tidak masalah. Ya, lupa salah satu wajib, kemudian sujud sahwi juga lupa, salatnya tetap sah. Lupa ganda namanya. Orang tua anak pada saat wudu hanya kumur, basuh muka dan telinga, tangan dan kaki. Kok mengusap kepala enggak ada ya? Orang tua anak pada saat wudu hanya kumur, basuh muka, telinga, tangan dan kaki. Berarti harus meninggalkan salah satu rukun wudunya dia. Enggak sah wudunya, ya. Itu mengusap kepalanya. Aku sudah sedangkan anak sudah bilang ke ibu buat memberitahu yang, tapi ibu anak tidak mau karena bapak anak susah untuk diberitahu, ya Ustaz. Mohon di solusinya, Ustaz. Solusinya adalah diberitahu secara baik-baik, ya. Kemudian juga mungkin diminta temannya atau saudaranya atau ustaznya yang bisa mengingatkan dia. Baik, demikian yang dapat kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.